sebab abang belum pernah ke sana. Untung datang nam berupa jahitan Marta Ronggo kami di jalan. Diajaknya aku ke rumah dia, makan daging anjing.